ini pertanyaan masalah akidah, ya, masalah tauhid, yaitu yang ditanyakan adalah terkait dengan nasib Abu Thalib yang menjadi problem bagi penanya adalah Abu Thalib sangat besar jasanya melindungi Nabi alaihi salatu wassalam, mendukung perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keponakannya, ya, sehingga sampai Abu Thalib meninggal, ya, Nabi benar-benar terlindungi dalam berdakwah, ya, sampai-sampai pada tahap, ya, kufar Quraisy memboikot, ya, memboikot Bani Hashim, sampai Abu Thalib bersama Bani Hashim mereka harus tinggal di Syi'b, namanya lembah Abu Thalib. Mereka berkumpul di sana dan mereka diboikot habis-habisan, tidak ada muamalah yang sampai kepada mereka, sampai mereka kelaparan, sampai-sampai, ya, Abu Thalib untuk menjaga Nabi ada satu salam di sana tetap khawatir ada penyusup, ya, yang masuk ke lembah itu tanpa mereka berkumpul, sampai-sampai disebutkan bahwa setelah yang di setiap malam di waktu tidur, ya, Abu Thalib meminta kepada anak-anaknya untuk menggantikan posisi tempat tidurnya Muhammad, sehingga jika ada yang bermaksud membunuhnya maka bukan Muhammad yang terbunuh tapi anaknya, dia lebih mendahulukan Muhammad alaihissalam kepadanya daripada anaknya sendiri. Ya. Nah, bersama dengan ini kok bisa Abu Thalib difonis kafir dan masuk neraka begitu? Kan yang jadi problem itu. Sampai di sana ditanyakan, dosakah saya jika saya tidak percaya dengan itu? Ya, jawabannya dosa. Bahkan ini berbahaya karena ini masalah bukan masalah amal ibadah semata, tapi ini masalah keyakinan, ideologi, masalah akidah. Itu terkait dengan masalah takdir. Ya. Kita tidak bisa menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang namanya takdir. Takdir itu rahasia Allah. Ya, rahasia Allah. Oleh karena itu dalam pelajaran beriman dengan takdir diajarkan oleh ulama bahwa kita tidak boleh mengatakan kenapa begini, kenapa begitu. Itu rahasia Allah. Terlalu banyak hal-hal di balik takdir-takdir itu yang kita tidak jangkau, kita tidak mengetahuinya. Yang jelas tidaklah Allah menakdirkan sesuatu kecuali ada hikmah besar di baliknya. Dan Allah Maha tahu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha bijak. Wallahu alimun hakim. Maha mengetahui dan Maha bijak dalam menetapkan hukum, baik hukum syariat maupun hukum takdirnya. Ya. Jadi tugas kita, kewajiban kita hanya menerima takdir, mengimani. Selama memang telah datang, ya, berita khabar riwayat yang benar tentang Abu Thalib dan itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, yang menjelaskan bahwa dia memang mati di atas kekafiran. Ya, dan hadis yang lain dalam Sahih Bukhari Muslim menjelaskan tentang masalah terkait dengan masalah syafaat, bahwa syafaat Nabi Alaihissalam untuk Abu Thalib tidak bisa mengeluarkannya dari neraka karena dia mati di atas kekafiran, dan orang-orang kafir fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in dalam surat Al-Muddathir, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, syafaat para pemberi syafaat tidak bisa menolong orang-orang yang mati di atas kekafiran. Tetapi ada perkecualian terkait dengan Abu Thalib, yaitu dia dengan syafaat Nabi Alaihissalam maka dia bukan di dasar neraka yang paling dalam, tetapi di pinggiran neraka. Ya, di pinggiran neraka. Ya, yang mana kakinya ya terbenam sampai ke mata kakinya. Seandainya bukan syafaat Nabi, dia di dasar neraka. Karena dia menentang kalimatul haq. Dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Permasalahannya di situ, kalimatul tauhid. Ya. Kalimatul tauhid yang dengannya ya, dengan sebab ketegak langit dan bumi. Dan ketika kalimatul tauhid ini sudah tidak ada yang memegangnya di muka bumi, sudah tidak didengungkan lagi di muka bumi, tidak ditemukan lagi satupun makhluk yang mengucapkan la ilaha illallah, maka di sanalah saat-saatnya terjadi hari kiamat. Sudah tidak ada lagi gunanya alam semesta ini berlangsung. Ketika sudah tidak ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, sudah tidak ada orang beriman, sudah tidak ada orang yang menauhidkan Allah. Ya. Yang ada adalah mengkufuri Allah. Yang ada adalah menyekutukan Allah, penyembahan selain Allah. Di sanalah terjadi hari kiamat. Jadi ini kalimat yang agung inilah. Abu Thalib dalam Sahih Bukhari dan Muslim pada hadis yang diisyaratkan tadi oleh yang bertanya, ya, ketika hendak wafat, ya, ketika hendak wafat, Nabi Muhammad SAW mendatangi. Tetapi qadarullah ma syaa fa'al, di sampingnya juga ada dua pembesar tokoh Quraisy yang mendampinginya. Karena Abu Thalib ini tokoh Quraisy, tokoh besar. Ya, oleh karena itu dia mampu melindungi Nabi ya Rasulullah. Karena dia memang tokoh. Dan ada dua tokoh kufar Quraisy yang mendampingi ketika hendak wafat. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepadanya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ini kesempatan nih. Kesempatan terakhir. Ucapkan la ilaha illallah sebelum wafat. Satu kalimat. Itu pun kata ulama makna uhajju laka biha indallah. Ya. Maknanya adalah saya akan berusaha memperjuangkan kamu di hadapan Allah kelak di hari akhirat. Semoga bermanfaat. Masalahnya memang ini sudah tanda-tanda kematian sudah tampak, dipastikan akan mati. Ya, apakah akan bermanfaat di situ atau tidak? Nabi pun hanya mengatakan saya akan berjuang. Ya, karena masalahnya apa? Seseorang jika bertobat pada saat pintu tobat sudah tertutup, tidak ada gunanya. Jika ajal sudah di leher, yakni ajal menjemput, nyawa roh sudah di leher, baru kemudian tobat mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada gunanya. Seperti halnya Fir'aun. Sebenarnya Fir'aun sudah tenggelam, sudah pasti akan mati, dan dia tahu dirinya akan mati. Di saat itu dia baru mau bertobat. Di surat Yunus dia Allah mengatakan, hatta idza adrakahul ghoraku qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi bani Israil wa ana minal muslimin. Ketika sudah tenggelam, dia tahu dirinya akan mati, baru dia mengatakan, saya beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan saya memasukkan diriku termasuk dari golongan orang-orang muslim. Apa kata Allah? Al-an, sekarang baru kamu mau berislam karena sudah tahu mau mati. Ya. Al-an sekarang. Waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, sementara kamu sudah bermaksiat sebelumnya dan kamu merusak di muka bumi. Sekarang baru mau bertobat, sudah tertutup pintu tobat. Nah, ini tadi keadaannya Abu Thalib, sudah tanda kematian sudah datang. Makanya Nabi mengatakan, saya akan berusaha berjuang di hadapan Allah dengan kalimat itu jika kau mengucapkannya. Tetapi dua tokoh Quraisy ini ya menghalangi dengan mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu tidak suka dengan agama nenek moyangmu? Kamu sekarang benci dengan agama nenek moyangmu yang kita semua dari kecil sampai mau mati ini hidup dengan keyakinan itu. Kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Tujuannya dia untuk membangkitkan fanatismenya, fanatiknya terhadap agama leluhur. Ya, kamu benci dengan agama leluhur kita? Disebut nama leluhurnya Abdul Muttalib. Kamu benci dengan agama Abdul Muttalib? Nah, ini yang akhirnya menghalangi dia. Setiap kali Nabi mengatakan, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang aku akan berjuang di hadapan Allah kelak, dua orang ini juga mengatakan, kamu benci agama leluhurmu Abdul Muttalib. Akhirnya Nabi ya tidak berhasil. Maka di hadits itu diberitakan bahwa dia mati di atas agama Abdul Muttalib dan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Nah, terkait dengan momen tasawuf peristiwa tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala memberitakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Di surat Al-Qasas sebagaimana disebutkan tadi, sesungguhnya engkau tidak akan bisa, wahai Muhammad alaihissalam, Nabi, engkau tidak akan bisa memberi taufik, tidak bisa menolong untuk beriman. Engkau hanya bisa memberi hidayah, ilmu, penjelasan, tetapi kamu tidak bisa menolong dia untuk mengikuti ilmu itu, untuk mengimani ilmu itu, untuk ya beriman. Kamu tidak bisa memberi taufik, hidayah taufik maksudnya. Orang yang engkau sukai untuk dapat taufik sekalipun tidak bisa. Nabi sangat menyukai dan menginginkan Abu Thalib beriman. Dia sangat mengharapkan itu. Bagaimana tidak? Pamannya, kemudian orang yang melindunginya, menolongnya, menolong perjuangannya, dakwanya, sangat mengharapkan itu. Tetapi takdir Allah yang menentukan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah yang memberi taufik kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, hadisnya ini ya sahih dan sahih Bukhari dan Muslim. Jadi itu jelas kesahihannya itu satu. Hadis yang lain yang juga datang dalam sahih sahih Bukhari dan Muslim terkait dengan masalah syafaat. Jadi ya di salah satu hadis itu ya, karena Nabi punya 4 paman, 2 yang beruntung, 2 yang celaka. Abbas yaitu ayahnya Abdullah ibnu Abbas. Nah, Abbas dan Hamzah Sayyidus Syuhada. Nah, ini yang jadi sahabat, ini beriman. Adapun dua paman yang lain yang celaka itu Abu Thalib dan Abu Lahab. Nah, ini yang celaka. Dua-duanya Abu Thalib dan Abu Lahab diabadikan dalam Al-Qur'an. Ya. Wajib kita yakini, dan memang dia memusuhi Nabi, jika Abu Lahab jelas ya. Nah, Abu Thalib ini yang sedang kita bahas. Ya, berita tentang dia ya masuk neraka apa yang sedang kita bahas sekarang dalam hadis-hadis yang sahih Bukhari dan Muslim. Nah, jadi Abbas radhiyallahu taala an pernah bertanya kepada Rasul. Nah, itu tadi terkait dengan problem yang muncul di pikiran penanya tadi. Abbas mengatakan, apa manfaat yang bisa kau berikan kepada pamanmu yang dia telah menolong perjuanganmu dakwamu? Maka tanfa'uhu yawmal qiyamah wa qad ahata bi himayati da'wati bi hadzal ma'na. Apa yang bisa kau berikan manfaat buat dia dari kiamat, karena dia sungguh telah melindungi dakwamu? Dijawab oleh Nabi, laula syafa'ati lakana fid darfi asfali minan nar. Seandainya bukan syafaatku, dia di dasar neraka yang paling dalam. Kana fi dhahdahi minan nar. Alaihi na'la yajli bihi ma dimaghu. Tetapi berkat syafaatku, kata Nabi, maka dia di tepi neraka, di pinggirannya. Ya. Ada dua sandal yang dia kenakan, dengannya meleleh otaknya, kata Nabi. Nah. Jadi ini wajib kita yakini. Ya. Itu memang demikian takdirnya. Nah, perhatikan, ulama mengatakan, subhanallah, ada satu hikmah yang mungkin kita jika tidak jeli memang tidak bisa menangkap itu. Tetapi jika kita jeli mempelajari sejarah dan melihat perjalanan dakwah, perjuangan Nabi SAW dan perlindungan Abu Thalib kepadanya, kita bisa memahami, bisa menangkap hikmah di balik tetap kafirnya Abu Thalib. Tetap kafirnya Abu Thalib dan tidak jadi masuk Islam. Yaitu apa? Abu Thalib itu tokoh besar di tengah-tengah Quraisy. Disegani. Ya. Tetapi siapapun tokoh dan dikagumi, dipercaya, tetapi jika dia masuk Islam, maka akan hilang pamornya, ya. Reputasinya akan hilang di kalangan tokoh-tokoh Quraisy. Tetapi ketika Abu Thalib sebagai seorang tokoh bersama tokoh-tokoh yang lainnya tetap mempertahankan kekafirannya, maka dia masih salah satu bagian dari tokoh-tokoh kafir Quraisy. Dengan demikian, ketika dia melindungi Rasulullah SAW, mereka tetap memperhitungkan Abu Thalib, karena Abu Thalib masih temannya mereka. Difahami? Abu Thalib tidak menjadi musuhnya mereka, masih tetap satu agama dengan mereka. Hanya saja dia melindungi Nabi SAW dan dakwahnya. Namun dengan posisinya tetap kafir, ini menguntungkan dakwah Nabi SAW dan Nabi SAW, karena Abu Thalib tetap diperhitungkan oleh mereka. Lain seandainya Abu Thalib masuk Islam, mereka sudah tidak menganggap dia. Nah, ini salah satu hikmah yang sempat anda dapatkan, disebutkan oleh ulama, hikmah di balik tetap kafirnya Abu Thalib. Jadi begitu. Jadi masalah ini memang sudah seperti itu. Nah, jadi kita wajib mengimani. Termasuk ayahnya Nabi SAW. Ya, ayahnya Nabi sendiri itu masuk neraka. Nah, dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan kepada umatnya, sahabatnya, salu masyidun, bertanyalah kalian sesuka kalian, saya akan jawab. Ada di antara mereka yang tanya, aina abi yaumul qiyamah. Ada salah satu yang hadir, sahabat bertanya, wahai Rasul, di mana tempatnya ayahku nanti di hari kiamat? Masuk surga apa masuk neraka? Kata Nabi, abuka wa abi finnar. Ayahmu dan ayahku di neraka. Ibunya Nabi SAW juga di neraka. Ya, ini semua orang yang paling berjasa terhadap Nabi, ayah, ibundanya, ayahnya dari bundanya. Tapi seperti itulah Allah menakdirkan. Nah, ya, dalam hadis yang sahih, ya, dalam sahih Muslim, ketika Nabi dalam satu perjalanan pulang, ya, menuju Madinah dalam satu safar, Nabi menyempatkan singgah di kuburan ibunya, ziarah. Ketika ziarah di kuburan ibunya, Nabi menangis terseduh-seduh, sedih. Ya, ini mengetuk hati para sahabat yang hadir melihat Nabi sedih seperti itu. Artinya mereka bertanya, ya, ada apa wahai Rasul? Kata Nabi, saya minta izin kepada Rabbku untuk mendoakan ampunan buat ibuku, tetapi ditolak. Ditolak. Ya. Dan saya minta izin kepada Allah agar bisa ziarah ke kuburan ibuku dan diizinkan. Ziarah kuburan orang kafir enggak masalah. Tetapi tujuannya hanya satu, untuk apa? Mengingat kematian. Bukan datang untuk mendoakan dia. Ya. Ya. Karena dilarang. Ya. Nabi dilarang mendoakan ibunya. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Jangan doakan satu pun di antara mereka yang mati di atas kenifakan kekafiran. Ya. Begitu. Jadi ayah Nabi, ibu Nabi, ya, ibunya, pamannya Abu Thalib yang berjasa besar, Allah takdirkan mereka semua dalam neraka. Walillahi hikmah balighah. Allah punya hikmah yang agung di balik itu semua, di antaranya sebagiannya telah diterangkan tadi terkait dengan Abu Thalib. Jadi apa keraguan kita harus hilangkan. Kita itu akidah kita. Ya. Kita dan tidak ada masalah di sini. Nah. Begitu. Ya. Terkadang saya tambahkan, memang terkadang begitu. Ya, ada pula hadis Nabi mengatakan, "Inna Allah la yansuru hadzal din bi rajulin fajir." Terkadang agama itu ya ditolong oleh Allah dengan seorang fajir, orang fasik. Orang yang bergelimpangan dengan dosa besar, kata Nabi. Terkadang seperti itu. Nah, jadi tidak ada masalah di situ. Agama Allah, dakwah Nabi SAW di zaman itu ditolong dengan keberadaan tertolongnya kepada Abu Thalib. Nah. Baik, ya. Cukup apa ada yang terus? Ya, ya. Ya. Ya. Jadi ya. Jadi ya. Tidak ada masalah. Ya. Betul. Ulama mengatakan al-qasas itu turunnya ketika di yakni ba'dal hijrah maksudnya. Ya. ketika sudah hijrah ke Madinah. Sementara itu kematiannya masih di Makkah. Nah, makanya pada periwayatan hadis itu ketika disebutkan di bawah digandengkan ayat ini dengan hadis seperti katakan tadi, kok tidak relevan. Ini kok ini kan meninggalnya di Makkah. Nah, sebelum hijrah, sementara ayat ini dari surah Al-Qasas turunnya setelah hijrah. Ya. Dikatakan oleh ulama artinya bukan berarti langsung turun ayat itu saat itu menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, tetapi sekian lamanya. Nah, baru kemudian turun. Tetapi yang jelas itu terkait dengan Abu Thalib dan andaikan tidak ada ayat ini. Nah, andaikan kita tidak kaitkan dengan ayat, cukupkan dengan hadis saja. Ya, cukupkan dengan hadis saja. Nah, cukupkan dengan hadis saja. Jadi di hadisnya itu diberitakan bahwa fakana akhiru ma yaquluhu ala millati Abdul Muttalib. Begitu hadisnya. Maka yang terakhir diucapkannya adalah dia di atas agama Abdul Muttalib. Ini satu. Dan hadis yang lainnya sudah kami sampaikan ketika Abbas tadi radhiyallahu anhu bertanya tentang apa manfaat yang bisa diberikan oleh Nabi Muhammad kepada Pak umatnya. Nabi mengatakan, seandainya bukan syafaatku di dasar neraka yang paling dalam, tadi sudah disampaikan, sehingga dia hanya di tepi neraka berkat syafaat Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan bahwa dia ahlun nar karena dia mati di atas kekafiran. Nah, jadi tidak ada masalah, kita buang syubhat-syubhat yang mungkin berupaya untuk meragukan masalah ini. Nah, tadi kami sampaikan, hatta ayah Nabi di Sahih Al-Bukhari, hadisnya dalam neraka, ibunya tadi dalam Sahih Muslim sudah kami sampaikan. Nah, ya, itu enggak jadi masalah. Nah, jadi masalah. Artinya memang ditakdirkan demikian.